Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar Anda sahabat iDream? Hari ini kembali saya Rudi Saputra hadir menemani Anda. Hari ini kita di bulan suci Ramadan ya, pasti masih semangat untuk menjalankan ibadah puasanya hari ini. Saya kembali ditemani oleh narasumber kita, ada Ustazah Nuramidah LCMAG. Kalau beliau yang menemani kita, pasti kita diinspirasi keluarga untuk edisi Fikih Wanita yang akan membahas tema-tema menarik untuk Anda. Selamat pagi juga buat untuk Anda sahabat iDream yang mendengarkan kita di hari ini di live streaming di www.idreamradio ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan live streaming kita melalui aplikasi yang mendownload aplikasi kita di Play Store. Nah, hari ini saya sudah bersama Ustazah di studio, kita pengen sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, puasanya lancar ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita sudah mendekati atau hampir memasuki 10 hari terakhir. Nah, apa nih tema yang menarik yang akan kita bahas hari ini Ustazah? Satu tema yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Muslimah dan Lailatul Qadar. Oke, Muslimah dan Lailatul Qadar. Seperti apa pembahasan kita? Pastinya penasaran dan juga untuk Anda Muslimah di rumah, berbagai polemik mungkin dihadapi oleh Muslimah ya dalam menjalankan ibadah puasa, terutama ketika 10 hari terakhir untuk menjalankan iktikaf ataupun juga masuknya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Seperti apa? Kita akan bahas nanti di sesi berikutnya, tetap di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga edisi Fikih Wanita bersama Ustazah Nurhamidah. Hari ini tema kita Muslimah dan Lailatul Qadar. Ya, pastinya sahabat iDream kita akan membahas bersama Ustazah Nurhamidah selama 1 jam 30 menit ke depan. Dan untuk Anda yang di rumah yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa di 021-7885-300 atau di 0822-9789-1044. Kita langsung aja nih Ustazah, di sesi pertama ini mungkin bisa dijelaskan apa itu malam Lailatul Qadar dan apa keutamaan-keutamannya Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ya satu surat khusus dengan nama Al-Qadar, ya di mana Allah menyebutkan kenapa ya kita harus memperingati dan optimalisasi ibadah di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an mushafan wahidah. Turunnya Al-Quran yang satu mushaf dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran yang mulia diturunkan di malam yang mulia, maka mengenang setiap proses turunnya malam itu ya menjadi malam-malam yang mulia, dan Allah meminta seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman untuk memuliakan malam itu ya di setiap akhir Ramadan agar terangkat menjadi mulia seperti mulianya Al-Qur'an Kitabullah. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensabdakan di dalam beberapa hadisnya ya untuk kita pun optimal beribadah di malam Lailatul Qadar, ya sebagaimana dalam riwayat muttafaqun alaih Rasulullah bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar keimanan karena memang wujud imannya. Wahtisaban, dan memang serius untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita seorang muslimah yang kita sadar mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita penuh dengan gelimpangan dosa, ternyata di malam yang mulia itu, malam yang dulu Al-Quran diturunkan, maka mengenang malam itu Allah memberikan keutamaan adalah proses pengguguran dosa-dosa kita. Hanya satu malam Allah memberikan kesempatan gugurnya semua dosa-dosa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kapankah malam Lailatul Qadar? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan taharrau Lailatul Qadar. Ayo, kamu harus cari malam Lailatul Qadar itu. Ya, kapan? Fil witri, di setiap malam ganjil. Ya, di akhir 10 akhir Ramadan. Berarti kalau siangnya hari ke-20, malamnya malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29 itu adalah malam-malam terakhir ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Rasulullah memperkirakan. Itulah bisa jadi di antara malam-malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, asbabun nuzul, sebab turunnya Lailatul Qadar, ya surat Lailatul Qadar ini, karena pernah Rasulullah bercerita tentang seorang Bani Israel di mana dia beribadah selama 1000 bulan. Di malam hari beribadah kepada Allah, di siang hari juga dia berjihad ya di jalan Allah selama 1000 bulan. Semua para sahabat terkagum-kagum. Wow, luar biasa. Ada orang yang bisa menghabiskan waktu hidupnya 1000 malam, kurang lebih 80 tahunan. Malam harinya dihabiskan waktu beribadah kepada Allah, siang harinya dihabiskan untuk jihad fi sabilillah. Ini sebuah keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh pemuda di Bani Israel. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kesempatan bisa lebih akrom, bisa lebih mulia buat umatnya. Yaitu apa? Ya, kalau Bani Israel memang benar-benar menghabiskan waktunya 1000 bulan, tapi untuk umatnya Nabi Muhammad bisa setiap tahun dapat kesempatan seperti beribadah 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Kalau kita yang berumur 60 tahun, berarti bisa jadi ya dipotong dengan usia balik, berarti 50 kali kita ketemu Lailatul Qadar. Berarti 50 kali ya kita bisa dianggap 50 kali 1000 bulan telah beribadah optimal kepada Allah. Yang umurnya 40 ya bisa jadi 30 kali ketemu Lailatul Qadar. Berarti 30 kali lebih mulia dari Bani Israel yang dia menghabiskan waktu 86 tahun tapi buat umatnya Nabi Muhammad 30 kali ya dianggap ya selama 1000 bulan. Berarti 1000 kali 30 kali. Yang umurnya 30 berarti 20 kali. Yang umurnya 20 berarti 10 kali. Artinya ya Lailatul Qadar, karena Al-Quran diturunkan pada malam itu, maka keistimewaan malam turunnya Al-Quran menjadi keistimewaan untuk terangkat mulianya semua umat Nabi Muhammad di malam itu sampai akhir zaman. Sehingga para muslimah sekalian, wailakah, celaka kita, rugilah kita kalau kita tidak berkesempatan di bulan Ramadan tahun ini ya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Masih ada persiapan agar kita sukses untuk mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah biiznillah. Ya. Oke, baik. Sahabat tadi itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah di sesi pertama ini apa itu malam Lailatul Qadar dan keutamaannya. Semoga kita bisa mendapatkan ya keutamaan-keutamaan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar terutama di tahun ini di Ramadan 1439 Hijriah. Kita akan kembali di sesi berikutnya masih bersama Ustazah Nur Hamidah di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima Terima kasih Sobat iDream masih di Inspirasi Keluarga edisi Vicky Wadita. Hari ini saya ditemani oleh Ustazah Nur Hamidah. Tema kita menarik ya, Malam Lailatul Qadar. Tadi di sesi pertama sudah dijelaskan begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika kita menjalankan ibadah di Malam Lailatul Qadar, apalagi juga di malam turunnya Al-Quran. Nah, bagaimana nih Ustazah, persiapan-persiapan apa yang perlu kita lakukan agar bisa memperoleh Malam Lailatul Qadar ini? Iya. Sahabat Muslimah iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lihat di dalam rangkaian surat Al-Qadar, karena nanti dari rangkaian surat Al-Qadar itulah kita akan mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana dalam surat Al-Qadar Allah menyebutkan di ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, di sini kita menyebutkan bahwa Allah memberi nama dengan Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Berarti ketika keutamaan yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir, maka betapa amat ruginya kita kalau kita tidak memanfaatkan malam-malam itu untuk merubah takdir diri kita dan juga takdir orang-orang yang kita cintai. Ya, kita tahu bahwa beriman kepada takdir adalah rukun iman yang menjadi closing, penutup bukti iman kita kepada Allah, yaitu iman kepada takdir qada dan takdir qadar. Untuk itu kita harus memahami ya, sehingga nanti proses doa kita dalam merubah takdir juga harus tepat ya, takdir yang mana yang akan kita rubah. Takdir itu ada dua, ada takdir qada, ada takdir qadar. Kalau takdir qada berarti Allah tetapkan, karena memang Allah Al-Qadi sebagai hakim yang memutuskan. Berarti kalau takdir qada bukan wewenang kita untuk meminta kepada Allah agar dirubah. Kenapa? Karena ini takdir yang Allah putuskan, yang kita hanya boleh menerimanya, legowo dalam takdir ini. Apa aja takdir qada? Yaitu masalah ajal. Kapan kita meninggal, ini takdir qada. Jadi ya, kita hanya meminta kepada Allah agar kapanpun Allah akan cabut nyawa kita, tolong ya Allah, cabutlah kita dalam keadaan khair, husnul khatimah. Apalagi takdir qada. Takdir qada itu adalah takdir misalnya ajal. Ya sudah, kemudian adalah yang berikutnya nasab. Ya, bin atau binti siapa, ya, anak dari bapak ibu siapa, itu adalah takdir qada yang kita tidak boleh merubahnya. Ya, sehingga cukuplah doa kita, ya Allah, agar kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita dalam keadaan suka maupun tidak suka. Apalagi takdir qada, ya, takdir qada di antaranya adalah masalah jasad. Ya, bagaimana kita diciptakan menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, sehingga menjadi istri atau menjadi suami, ini adalah takdir qada yang kita tidak boleh merubahnya. Jadi doa kita hanya meminta ya Allah agar Engkau mudahkan langkah kita. Kalau kita seorang perempuan, berarti mudahkan kita menjadi ya putri yang solihah, istri yang solihah, ibu yang solihah, ya mertua yang solihah, mantu yang solihah, hamba Allah yang solihah. Ya, ini kalau takdir qada. Ya, dan malam ini tidak diberi nama dengan Lailatul Qadar, tapi diberi nama dengan Lailatul Qadar. Karena takdir qadar adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan sifat Allah Qadir. Apa itu Qadir? Ya Allah, ya sifatnya menentukan. Artinya apa? Allah hanya memberikan ya ketentuan sebab akibat. Sedangkan jalannya kita yang memilih. Ya, seperti apakah takdir qadar? Yaitu nasib. Ya, surga atau neraka, miskin atau kaya, ya, kemudian pinter atau bodoh, itu adalah takdir qadar. Kita yang memilih jalannya. Allah hanya menentukan ketentuannya. Misal, ya, kenapa ditentukan oleh Allah seseorang masuk surga? Ya, karena Allah sudah memberikan jalan ketentuan. Siapa yang ajalnya ketika dijemput dia dalam keadaan husnul khotimah, maka ya dia akan mendapatkan surga. Ya, tertulis seperti itu. Sedangkan ketika ajal itu akan dijemput, apa yang kita lakukan? Apakah kita berbuat baik atau ketika berbuat maksiat, husnul khotimah atau su khotimah itu adalah jalan yang kita pilih. Ya, kemudian miskin atau kaya, Allah hanya ya memberikan garis bahwa ya bisa jadi ya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Dia menjadi cerdas atau menjadi bodoh juga Allah sudah memberikan ketentuan, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Adapun bagaimanakah meraih jalan menuju kesuksesan, ya kitalah yang memilih. Nah, untuk itu dari makna Lailatul Qadar yang pertama adalah malam penentuan takdir, penentuan nasib kita dan orang-orang yang kita cintai. Ayo, dari sekarang kita sudah persiapkan lembaran-lembaran doa yang akan kita munajatkan kepada Allah. Jangan sampai begitu teng malam 21, teng malam 23, kita kan bisa jadi sudah mempersiapkan untuk ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, qiyamul lail, tapi kita tidak menyempatkan untuk membacakan doa agar Allah merubah takdir orang-orang yang kita cintai. Kapan lagi kesempatan ini bisa kita lakukan kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, persiapan dengan sedini-dininya, yaitu apa? Kita sudah mulai buat contekan doa. Ya, buat bisa jadi seorang muslimah yang sudah berumah tangga, kan bisa jadi kita ingin merubah nasib suami kita. Yang sudah punya anak, kita ingin merubah nasib anak kita. Karena dalam tafsir Al-Qurtubi, ya bagaimana merubah nasib di malam Lailatul Qadar adalah nasib sanatan, satu tahun ke depan. Ya, jangan sampai begitu selesai malam Lailatul Qadar kita baru ingat, ya Allah, saya belum ngedoain agar ya anak saya ya bisa lulus, anak saya bisa menjadi orang yang sukses, anak saya bisa menjadi penghafal Quran, anak saya bisa memberikan mendapatkan rezeki nanti ya yang barokah di hidupnya dalam satu tahun ini. Ya berarti ya kita menghilangkan atau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Ini di ayat yang kedua ya tentang makna Lailatul Qadar. Ya, persiapannya adalah merubah takdir dengan cara kita mempersiapkan doa-doa yang terbaik untuk merubah takdir orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, persiapan apa lagi? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Berarti malam itu ibadah yang kita lakukan dianggap kita melakukan 1000 bulan. Nah, bagaimana persiapan kita? Mau tidak mau, berarti persiapan kita ya di malam itu jangan sampai kita akhirnya karena keletihan di siang hari sehingga malam harinya udah enggak bisa ibadah yang optimal. Jadi rekan-rekan, sahabat Aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau besok adalah malam 20, ya, mohon maaf, jika besok adalah hari ke-20, berarti kan malam-malam 21. Berarti siang harinya kita memilih job, memilih pekerjaan jangan terlalu letih. Ya, karena kalau keletihan di hari ke-20, nanti malam 21-nya udah enggak bisa optimal. Jangan ngambil acara bukber atau makan buka dan sahur dengan menu yang heboh di hari-hari genap. Karena itu bisa menyita waktu kita, energi kita nanti di malam ganjil. Jadi kalau di malam 20 pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Ya, istirahat yang cukup, makan yang cukup ya, karena begitu teng malam 21, teng malam 23 kita sudah punya planning. Oh, saya akan ba'da isya setelah tarawih saya akan tidur. Ya, mempercepat tidur agar apa? Kita bangun ya jam 2. Ya, untuk sudah mulai qiyamul lail, baca Al-Qur'annya seperti apa, itu sudah kita siapkan. Karena lipatan ganda 1000 bulan tergantung pilihan ibadah yang kita lakukan. Maaf, jangan sampai malam 21 ya, oh saya mau itikaf, silakan itikaf. Tapi apa yang kita lakukan ketika itikaf? Ternyata begitu itikaf, ya udah kecapean, kondisi masjidnya nyaman, ber-AC, karpetnya empuk, air tidur. Ya, terbangun ketika udah mau ya sahur. Berarti maaf, kita hanya dianggap tidur di masjid 1000 bulan. Ya, kenapa? Karena 1000 bulan ini tergantung apa yang kita lakukan. ya, bukan hanya sekedar berdiam diri di masjidnya, tapi ibadah apa yang kita lakukan. Siapa yang di malam itu membaca Al-Quran, maka dia dianggap membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Siapa yang pada malam hari itu dia qiyamul lail, maka dianggap qiyamul lail 1000 bulan. Siapa yang beristighfar pada malam itu, maka dianggap istighfar 1000 bulan. Ini untuk tips yang kedua. Tips yang ketiga, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jangan lupa, di malam Lailatul Qadar ini ada tugas, petugas khusus, yaitu siapa? Malaikat Jibril bersama dengan rombongan malaikat turun ke bumi. Untuk apa malaikat Jibril itu turun ke bumi? Pertama, Rasulullah bersabda, ya, idza kana Lailatul Qadar, ketika datang malam Lailatul Qadar, nazala Jibril, Jibril akan turun bersama kabakabatin minal malaikah, bersama rombongan semua malaikat. Untuk melakukan apa? Yang pertama, yusallimun, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 doa. Malaikat Jibril loh yang mendoakan. Ya Allah selamatkanlah dia. Ya Allah sayangilah dia. Ya Allah berkahilah dia. Itu malaikat Jibril yang pernah bertemu sama Rasulullah mendoakan. Lalu apalagi tugas malaikat Jibril bersama dengan rombongan malaikat? Wa yusallun, juga mendoakan. Apa doanya malaikat Jibril? Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, ya Allah sayangilah dia. Itu tugasnya malaikat Jibril hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Masalahnya adalah siapakah yang beruntung yang didoakan oleh malaikat Jibril, sehingga kita harus mempersiapkan diri. Nah, hadis ini menyebutkan kullu 'abdin, setiap hamba, yang penting posisinya adalah qa'imin, berdiri. Qa'idin, duduk. Yadhkurullaha ta'ala. Tolong dicatat ya sahabat iDream, yang tidak didatangi oleh Jibril, malaikat Jibril dan rombongan malaikat cuma satu, adalah orang-orang yang posisinya ya berbaring, tengkurap, itu enggak didatangi oleh malaikat Jibril. Berarti apa? Ya, kita harus mempersiapkan diri seperti para sahabiat, Aisyah dan istri-istri Rasul, untuk dijumpai, ditemui oleh malaikat Jibril, apa yang mereka lakukan? Ya, ketika Rasulullah ya sidak ya kamar para istrinya, ternyata Rasulullah menemukan tali-tali yang menggantung. Sampai Rasul bertanya, ini tali untuk apa? Ada apa dengan tali ini? Apa kata Aisyah? Tali-tali ini untuk mengikat kami ya Rasulullah. Kenapa? Karena jangan sampai dari kita senderan, lama-lama merosot, akhirnya ya berbaring, tengkurap, enggak tidur. Ya, sambil zikir, sambil tilawah, enggak tidur, tapi maaf. Untuk mendapatkan keutamaan dijumpai dan didoakan oleh malaikat Jibril, lewat. Karena malaikat Jibril hanya akan memberikan salam dan mendoakan jika orang itu berzikirnya posisinya berdiri atau duduk. Yang tengkurap dan yang berbaring, wassalam, lewat. Tapi dapat gak keutamaan 1000 bulan? Dapat. Dia baca Al-Quran sambil tengkurap 1000 bulan. Dapat enggak yang fadilahnya dikabulkan doanya karena berubah takdir? Dapat. Dia sambil berbaring, sambil memejamkan mata, sambil berdoa kepada Allah untuk merubah takdir orang-orang yang dicintai, dapat. Tapi keutamaan malaikat Jibril menjumpai, mengaminkan, mengucapkan salam dan mendoakan, wassalam, tidak. Nah, dengan demikian ya para sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dijumpai oleh malaikat Jibril berarti kita harus punya ya lingkungan, kita punya sarana yang mengingatkan kita jangan sampai ketiduran. Ya, posisinya berbaring atau tengkurap. Atau sekarang ada sajadah ya, sajadah-sajadah yang kalaupun kita bersandar itu enggak membuat kita jadi tertidur karena sajadahnya sajadah duduk. Nah, karena kalau dulu para istri-istri Rasul kan pakai tali yang mengikat ya tubuhnya agar terus tergantung posisinya berdiri atau duduk. Nah, kalau kita kalau pakai tali agak repot. Kenapa? Karena harus izin suami yang getok tembok, getok atap. Ya, tapi kalau mintalah sama suami, tolong dong ya belikan sajadah yang apa sajadah duduk ya, walaupun kita tertidur tapi dalam posisi duduk tetap malaikat Jibril akan menjumpai kita, mengucapkan salam kepada kita dan juga mendoakan kita. Artinya semua ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, tinggal bagaimana kitalah yang mempersiapkan proses agar kita tidak ketinggalan fadilah-fadilah yang luar biasa ini. Wallahu a'lam bissawab. Oke, sahabat Edim, itu tadi tips yang diberikan oleh Ustazah Nurhamidah ya, bagaimana kita mempersiapkan dalam menghadapi atau menyambut malam Lailatul Qadar ya. Yang pastinya untuk Anda tadi sudah ada beberapa cara yang diberikan oleh Ustazah Nurhamidah. Semoga kita bisa praktekkan ya di malam Lailatul Qadar untuk Ramadan tahun ini. Tetap di 10.44 AM Dream Radio, saya akan masih kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga edisi Fikih Wanita. Hari ini bersama Ustazah Nurhamidah kita membahas tentang malam Lailatul Qadar dan juga muslimah. Nah, ini kita masuk di sesi ketiga nih Ustazah untuk pembahasan hal ini terkait Lailatul Qadar. Nah, mungkin bisa dijelaskan banyak hal yang mungkin bisa terjadi yang menghambat terutama muslimah yang mungkin mengalami haid atau mungkin juga melahirkan dan yang lain-lainnya. Dan terutama juga kan 10 hari terakhir juga masa-masa mudik nih Zaza. Yeah. Nah, seperti apa ini agar tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan? Ya. Yeah. Sahabat iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ya surat Al-Baqarah ayat 187 ya memang disebutkan di sana adalah wa antum aqifuna fil masajid. Rasulullah diminta oleh Allah untuk optimal menyambut malam Lailatul Qadar dengan melakukan sebuah aktivitas yaitu i'tikaf ya di 10 hari terakhir. Nah, artinya memang idealisme ketika ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, para sahabat dan salafus saleh adalah memang mereka melakukan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena dengan itikaf inilah ya benar-benar kita mengunci dari kenikmatan dunia dan juga dengan itikaf ini kita memiliki bi'ah lingkungan yang kondusif. Nah, untuk itu bagaimanakah kondisinya realitanya dengan kita zaman sekarang? Ya, misalnya seorang muslimah yang pastilah punya kendala ya untuk itikaf. Apakah yang pertama kendalanya sedang haid? Atau yang kedua kendalanya dia punya baby, dia punya anak ya. Kalau dia bawa ke masjid bisa jadi kalau anaknya memang bisa dikondisikan maka sekeluarga dan sejamaah masjid bisa kondusif ibadah. Tapi kalau anaknya ya namanya juga masih anak, gak nyaman ketika di masjid sehingga akhirnya nangis terus ya karena masuk angin, minta kenyamanan, atau bisa jadi anaknya sudah mulai balita ya sudah bisa lari ke sana lari ke sini ya, di rumahnya sempit, begitu di masjid kan lapang, ketemu temennya sehingga akhirnya ngobrol, bermain, bercanda, ketawa, ketiwi, kan akhirnya ya keheningan ya kehusyuan orang yang mau beribadah kepada Allah terganggu dengan suara anak-anak itu. Dilema ya kalau kita enggak di rumah, apa kalau kita di rumah berarti kita enggak itikaf, kalau kita itikaf bisa jadi anak kita mengganggu. Nah, untuk itu ya akhwat sekalian, sahabat iDream sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi antara keutamaan Lailatul Qadar dengan itikaf dua hal yang berbeda secara hukum fikihnya. Lailatul Qadar ya semua harus taharau, semua harus mencari secara optimal, baik perempuan atau laki-laki, baik tua maupun muda, baik suci maupun haid, walaupun dalam keadaan tidak suci, nifas, tetap sakit atau sehat, ya tidak ada penghalang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun bab i'tikaf bagi seorang muslimah ada aturan mainnya. Yaitu apa? Iktikaf, syarat yang pertama bagi seorang muslimah ya adalah harus dalam kondisi suci. Jangan sampai karena ya dia ingin mengejar Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar biasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan kegiatan aktivitas iktikaf, akhirnya memaksakan diri dalam kondisi haid, ya bismillah dia pun ikut iktikaf di masjid. Enggak apa-apa, kan demi prioritas mencari ya Lailatul Qadar, sehingga ketika dalam kondisi haid tetap itikaf, ini haram, enggak boleh. Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-43 ya, Allah sudah menyebutkan yang namanya najis, la taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kamu ya mendekati sholat ya ketika kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini karena khamr adalah najis. Ya, juga di dalam ayat ini juga disebutkan ya illa abirin sabil, ya kecuali sekedar lewat saja. Kenapa? Karena ayat ini juga menyangkut masalah tidak hanya karena najis mabuk, tapi najis haid, nifas, boro-boro mau sholat, boro-boro mau ke masjid, mendekati masjid aja tidak boleh kecuali sekedar lewat. Sehingga apa? Masjid itu rumah Allah. Ketika memang dalam kondisi haid, berarti Allah tidak mengizinkan kita untuk iktikaf di masjid. Jangan memaksa kehendak Allah, karena haid ini bukan keinginan kita. Kita gak bisa ngatur jadwal haid, ya pokoknya nanti di malam-malam ganjil bismillah saya gak haid. Ternyata Allah berikan kita haid. Nah, artinya apa? Ya ketika memang dalam kondisi haid tetap gak bisa itikaf. Namun bukan berarti karena gak bisa itikaf gak mendapatkan Lailatul Qadar, itu salah. Ya, lalu bagaimana bagi wanita yang haid untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, dia tidak perlu iktikaf di masjid, tapi dia optimal ibadah di rumahnya. Ya, dengan melakukan ibadah yang tidak dilarang kecuali bagi orang yang haid. Misalnya apa? Sholat udah pasti dilarang. Ya jangan memaksakan sholat, tapi berwudunya, pakai mukenanya, bagaimana? Ya enggak masalah. Karena berwudu itu tidak ada larangan bagi wanita yang haid. Kalau wanita yang haid berwudu untuk sholat, itu surat Al-Maidah ayat 6. Tapi bagi orang yang haid berwudu untuk ya suka dengan kesucian, itu surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat tentang haid, tapi di ujung ayatnya Allah menyukai wanita-wanita yang bertaubat dan wanita-wanita yang menjaga kesucian. Artinya ketika kita lagi haid bukan berarti enggak bisa itikaf dan enggak dapat Lailatul Qadar, salah. Tetap kita bisa dapat Lailatul Qadar. Persiapkan diri kita di rumah, ambil air wudu, memakai mukena, ya. Kenapa? Karena kan itu menutup aurat dan bisa jadi dengan pakai mukena ada dorongan emosional, semangat bahwa kita lagi ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ibadah yang lain yang bukan sholat, misalnya apa? Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an khilafiyah. Ya, kalau memang kita tidak bisa lagi ya mencari ketenangan dan ibadah yang optimal selain dengan tilawah Al-Qur'an, ambil madhab yang diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an agar kalamullah tetap kita baca di malam-malam itu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Berzikir ya dan juga beristighfar. Apalagi jangan lupa doa. Allah tidak memandang kamu lagi men, enggak bisa kamu diterima doanya. Tidak. Karena ayat tentang doa dalam surat Al-Baqarah 186 syaratnya cuma satu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, aku akan mengabulkan doa dengan syarat jika diminta. Berarti apa? Ya mau enggak mau kita minta kepada Allah, bisa. Nah, ini polemik yang pertama, wanita yang haid tidak bisa itikaf tapi masih bisa melakukan ibadah di rumah. Ya ada lagi, dia suci tapi gak dapat izin dari suami. Jangan dipaksa, karena bisa jadi suami tidak mengizinkan ada alasannya. Apakah karena memang ya anak-anaknya tidak bisa dikondisikan, sehingga apa? Ya udah, ya memang tidak memungkinkan untuk itikaf membawa anak-anak karena menimbulkan kegaduhan, malah gak enak dengan jamaah yang lain. Ya udah, si ibu bagaimana mengorbankan dirinya untuk ya optimal ibadah ya di rumah bersama dengan anak-anaknya. Ya, dengan ibadah tadi, ya baca sholat, ya mungkin baca Al-Qur'annya ketika sambil sholat, ya seperti halnya imam-imam di masjid, ya qiyamul lailnya dengan ayat-ayat yang panjang. Kita juga bisa seperti itu. Dengan cara apa? Kita siapkan lembaran-lembaran Al-Qur'an yang akan kita baca. Ya, yang penting kita hanya perlu dengan gerakan membuka Al-Qur'an, bukan beraktivitas. Ya, beda. Kalau gerakan memegang Al-Qur'an itu tidak membatalkan. Karena dalam istilah fikih ada al-harokah, ada al-amal. Al-harokah berarti bergerak yang kurang dari 3 kali. Al-amal berarti beraktivitas, berarti ya dia membatalkan karena gerakannya lebih dari 3 kali. Sehingga ketika kita harus di dalam rumah, gak bisa itikaf di masjid, tapi kita kepingin baca Al-Qur'an ketika sholat, agar ayat-ayatnya yang kita baca, ayat-ayat yang membangkitkan ruh kita ketika sholat, misalnya kita pengen baca ya surat Ar-Rahman, kita udah siapkan surat Ar-Rahman, ya ada di samping kanan kita atau samping kiri kita, terserah tergantung di mana posisinya, udah disiapkan. Nah, ketika memang selesai baca Al-Fatihah, kita tinggal buka Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Nah, juga dibuka lembarannya. Ini bergerak. Tapi kalau beraktivitas, ya kita baru terpikir baca surat apa ya? Ya, oh, pengen baca surat Al-Waqi'ah. Kan dia buka-buka. Nah, ini kan lebih dari 3 gerakan baru membatalkan sholatnya. Anak juga seperti itu, ya, biar anak merasa nyaman, karena kadang kan anak itu terbangun gak ada ibunya nangis, tapi begitu dia terbangun ada ibunya gak nangis, ya udah anak disiapkan di samping kita, ya ketika memang dia terbangun ingin digendong, menggendong, bergerak menggendong anak tidak batal. Memang posisi anak mau digendong, ya ketika dia nangis dia melihat ibunya, sedangkan kita lagi baca Quran, kita lagi sholat, ya udah, ya kita bisa letakkan Quran kita 1 gerakan, lalu kita ambil anak kita, ya dengan 1 gerakan, lanjutkan sholat, nggak masalah. Kapankah batal? Kalau memang anaknya nggak siap digendong. Jadi ketika kita mau gendong, anaknya mungkin istilahnya merajuk, nggak mau digendong, maunya ibunya tiduran. Nah, ini kan berarti ada tolakan dari si anak membuat ibu jadinya ya bergerak lebih dari 3 kali. Atau ketika sudah ngambil anak digendong, sambil goyang-goyang, iya karena wudhu, iya karena senain. Nah, ini kan batal. Ya artinya, ya kalau di rumah kan bisa kondusif. Ya artinya sambil ibadah, sambil ngomong, ini bisa dilakukan. Tapi kalau di masjid bisa jadi ya kondisinya nggak kondusif, sehingga suami nggak mengizinkan. Bukan karena nggak boleh itikaf, tapi nggak enak sama yang lain, kamu akan mengganggu yang lain, ini anak masih butuh kenyamanan. Nah, ini nggak masalah. Artinya ya polemik-polemik ini bisa diselesaikan, karena kebanyakan termasuk saya dulu ya menganggap bahwa Lailatul Qadar hanya didapati kalau kita di masjid ketika itikaf. Oh tidak, kalau Lailatul Qadar itu hanya didapati bagi wanita yang iktikaf di masjid, Allah zalim. Kenapa Allah zalim? Nah, kenapa begitu Lailatul Qadar tiba-tiba malam 21, 23, 25 kita pengen ngejar Lailatul Qadar, kok Allah ngasih kita haid? Padahal apa? Ya kan kita gak kepengen haid, kan Allah yang menentukan haid. Nah, sehingga jangan pernah salahkan Allah ketika kita haid. Kenapa? Karena haid ini adalah ujian dan kenikmatan bagi kita. Ya udah, kalau kamu gak bisa itikaf di masjid, lakukan Lailatul Qadar di rumah. Dan bisa juga kita tambahkan kegiatan, yaitu apa? Persiapkan sahur buat orang yang itikaf, sambil masak sambil istighfar. Rabbana zalamna anfusana. Ya, itu sambil kita masak, sambil kita istighfar, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan. Istighfar sambil masak untuk orang yang sahur itu dilipat gandakan 1000 bulan. Banyak yang kita lakukan. Ada lagi. Ini gimana? Udah jauh-jauh dibilang sama suami, kita kepingin mendapatkan Lailatul Qadar di malam ya Ramadan tahun ini. Enggak taunya ya suami ya membeli tiket atau jadwal pulang kampungnya pas malam ganjil. Jangan komplain, karena bisa jadi, ya kita tahulah kebiasaan di negeri kita, penentuan tanggal 1 itu kan tergantung kesepakatan isbat. Sedangkan jadwal pembelian tiket murah kan bisa jadi jauh sebelum isbat. Ya, udah perkiraan kayaknya nih insya Allah nih dengan hisab ya tanggal 1 Ramadan ini, maka beli tiketnya ini, berarti malam genap. Nah, ternyata ketentuan isbat jatuhnya berbeda dengan hisab kita. Jangan marah, kenapa? Allah pun akan menurunkan fadilah Lailatul Qadar. Jibril pun akan turun kepada orang-orang walaupun dia ada di perjalanan. Ya, lagi mudik. Ya, mau mudiknya darat, laut, udara masih bisa diberi kesempatan. Ya, misal qiyamul lailnya gimana? Nah, berarti kalau qiyamul lail gimana, kondisikan dulu kita sudah suci. Kalau ternyata batal, ya mau enggak mau ngambil ya keringanan dalam bersuci. Ya kalau memang kendaraan sendiri enak, kita tinggal buka-buka, kita wudu dengan aqua. Kalau ternyata di pesawat kan ya Allah udah wudu, begitu naik ke atas pesawat kembung, yang buang angin. Ya Allah, mana perjalanan 2 jam, kan bisa jadi kalau ke Indonesia Timur itu kan pesawat 2 jam. Ya Allah, ternyata ya kondisinya batal hadas. Ya jika memungkinkan untuk berwudu ya di toilet pesawat, silakan. Kalau enggak, ambil keringanan bertayamum. Ya disitulah. Tapi kan kita enggak tahu ini kiblatnya mana, karena kita pulang ke arah timur, sedangkan bisa jadi kan kiblat di arah barat. Nah, dalam fikih sholat ya di perjalanan, ya para ulama memang menetapkan sebaiknya di awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita menghadap kiblat. Seperti orang tawaf. Orang tawaf pas di rukun yamani, bismillahi Allahu Akbar, itu kan kita yang menghadap ke kiblat. Selebihnya ya enggak usah menghadap kiblat. Ini jika memungkinkan. Ya kita kalau tahu, oh kita menghadap ke timur, kiblat kan di barat. Berarti ketika Allahu Akbarnya kita menghadap ke barat. Allahu Akbar. Setelah itu ya menghadap manapun itulah kiblat kita. Enggak usah ya pas tol, alhamdulillah di barat nih. Ya kita ngadep barat. Begitu ya belok kanan kan akhirnya bisa jadi ya belok juga. Enggak usah. Ya para ulama sepakat itu pun jika mampu takbiratul ihram menghadap kiblat. Qiyamul lailnya lakukan di ya di pesawat, di kereta, di mobil. Nah, kalau di mobil berarti kan dikondisikan. Jangan sampai maaf, ya istrinya serius sholat, suaminya ngantuk-ngantuk. Ya padahal kan suami butuh dukungan. Tolong kasih tahu ya, ya navigatornya ya. Ya artinya apa? Ibadah yang lain perlu dikomunikasikan. Kalau kelihatannya suami yang nyupir, "Pak, aku sholat dulu 2 rakaat boleh enggak?" Yaudah, ya udah, berarti kan dikondisikan, jangan sampai egois. Kenapa? Karena ya membantu, saling tolong menolong, ya khidmah ya dengan suami ini juga bagian dari optimal 1000 bulan mendapatkan fadilah di malam Lailatul Qadar. Nah, terakhir ada lagi kondisinya. Bu, boleh enggak kayak-kayaknya nih jadwal haid saya tepat di malam-malam ganjil. Akhirnya dia pakai pil penahan haid. Boleh atau tidak? Untuk pil penahan haid secara hukum tidak ada di Al-Quran, enggak ada di hadis Nabi. Ini terkait dengan masalah fikih kontemporer. Dia menjadi wajib atau sesuatu diharamkan tergantung ibadahnya. Contoh ya, kalau di zaman Rasul haji, ketika seorang istri haid, maka seorang suami enggak boleh pulang sampai menunggu istrinya suci dulu. Setelah istrinya bersuci ya, selesai dari haid, baru suaminya menemani rukun tawaf yang mungkin belum dilakukan oleh si istri, baru kemudian pulang. Itu zaman Rasul. Nah, kalau zaman sekarang ya, suami istri berangkat bareng, kan pulangnya harus bareng. Enggak bisa ternyata ketika mau tawaf tawaf ifadah atau tawaf wada ya, istrinya sedang haid. Kan enggak bisa, "Pak, aku lagi haid, aku haidnya 15 hari, sedangkan dia jadwal harus pulang 5 hari kemudian, kan gak bisa. Ya lapor ke karomnya, ya, atau kepimpinan rombongannya, maaf istri saya lagi men, saya jadi nggak bisa pulang, bapak ya duluan aja, saya ditinggal, kan nggak bisa, nanti pelanggaran apa izin tinggal ya, bisa dideportasi. Nah dengan demikian bagi orang yang umroh, haji, memakai pil penahan haid menjadi bagian dari hal yang wajib. Ya, kenapa wajib? Karena memang kondisinya ya sulit untuk ya dihindari, ya sehingga memakai pil penahan haid seperti itu. Nah, sedangkan bagi orang yang mencari Lailatul Qadar, berarti apa? Ya, kondisi keterdesakannya, kondisi kebutuhannya, ini dikembalikan kepada personal dan dikonsulkan ke dokter kandungan. Karena banyak juga gadis-gadis yang minta pil penahan haid tujuannya cuma satu, biar enggak kalah puasa. Kenapa? Karena kalau kodoknya ada di bulan Ramadan, nanti di bulan-bulan berikutnya susah bayarnya. Ternyata ketika saya pernah ya berkonsultasi dengan ya bidang ke, apa dengan bidan ya dokter kandungan, itu untuk gadis-gadis tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini akan merusak hormonnya. Tapi kalau ibu-ibu yang memang bisa jadi ada kemungkinan nanti hamil ya, kemungkinan ya nanti ya dia apa ya menyusui segala macam, maka dengan pil penahan haid ya seperti halnya pil KB ya, itu ya dipersilahkan untuk konsultasi ke dokter kandungan, ke medis, agar apa yang dia pilih tidak memudorotkan dirinya, hanya untuk kepentingan akhiratnya. Jadi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi untuk gadis-gadis tidak. Nikmati dan syukuri ketika haid di malam-malam ganjil, bukan berarti tidak bisa merebut Lailatul Qadar, masih bisa melakukan opsi ibadah-ibadah di rumah dalam kondisi tidak suci. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sahabat Adrim, itu tadi di sesi kali ini sudah dijelaskan ya. Jadi untuk Anda muslimah ya, mungkin mengalami haid ketika masuki 10 hari terakhir atau di masuknya malam-malam Lailatul Qadar, ya tetap bisa melaksanakan dengan ibadah-ibadah lain ya. Dan atau mungkin juga untuk kan yang berada di tengah perjalanan, tadi juga sudah dikasih tipsnya oleh Ustazah Nurmiah bagaimana untuk tetap bisa melaksanakan iktikaf atau beribadah di malam-malam ganjil di malam-malam Lailatul Qadar. Dan pastinya juga untuk Anda muslimah yang ingin menggunakan obat penunda haid, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana apakah nanti ada manfaatnya atau tidak, dan juga yang pastinya buat muslimah terutama yang masih usia muda atau mungkin juga remaja, mungkin untuk dihindari karena juga bisa merugikan atau merusak diri sendiri. Nah, kita masih ada satu sesi lagi di sesi terakhir nanti pembahasan kita hari ini, sahabat iDream. Jangan ganti channel dulu, tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita hari ini bersama Ustazah Nur Hamidah, dan kita sudah masuk di sesi terakhir ya untuk pembahasan kita dengan tema muslimah dan malam Lailatul Qadar. Sudah panjang lebar dijelaskan tadi di sesi pertama, kedua dan ketiga terkait malam Lailatul Qadar, juga berbagi tips bagaimana untuk Anda muslimah untuk tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ketika Anda mendapatkan halangan berupa haid dan juga halangan lainnya mungkin yang lagi di perjalanan mudik juga. Nah, kita sudah di sesi terakhir nih Ustazah. Yeah. Apa ini kesimpulan atau closing statement yang ingin Ustaz sampaikan iya untuk pembahasan kita hari ini? Sahabat iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa makna Lailatul Qadar adalah malam al-qadar, malam penentuan takdir, di mana tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, untuk itu mohon kepada sahabat iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan antara zikir dan doa. Zikir berarti bisa jadi zikir-zikir Al-Quran, zikir-zikir dari hadis-hadis Rasulullah udah kita siapkan. Kita pilih-pilih mana kira-kira zikir-zikir yang memang begitu dahsyat fadilahnya. Ya, kalau memang bisa kita kumpulkan tuh zikir-zikir yang biasanya dibaca di doa kunut ya para ulama. Karena doa kunut ya para ulama ya ketika di malam-malam ganjil 10 hari terakhir itu doanya dahsyat itu. Nah, itu untuk zikir ya kita kumpulkan. Tapi jangan lupa doa. Doa itu bisa jadi gak ada di Quran. Doa itu bisa jadi kebutuhan kita yang gak ada di hadis. Sehingga apa? Kalau gak ada di Quran, gak ada di hadis, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia. Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, belum tentu pernah diminta sama Rasul. Semua yang diminta sama Rasul pasti kita mau. Tapi apa yang kita mau belum tentu ada di ya hadis Rasulullah. Nah untuk itu sahabat iDream, ketika doa dari sekarang dipikirin mau minta apa sama Allah setahun ke depan. Ya karena ya sekali lagi dalam tafsir Al-Qurtubi ya para ulama menyebutkan berubah takdir di malam ini untuk takdir sanatan, takdir satu tahun. Nah untuk itu ya satu tahun ini apa yang kita inginkan dari Allah, target apa yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah, ini di ya tulis dari sekarang. Untuk orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, suami kita, anak kita, sahabat-sahabat kita, ya mungkin organisasi kita, mungkin dakwah kita, itu kita minta sanatan satu tahun. Apalagi nih setahun ini ya terutama di Indonesia akan ada pesta demokrasi. Sehingga apa? Setahun ke depan nasib bangsa kita seperti apa tergantung doa kita. Ya, agar ya pesta demokrasi ya akan menjadi ya pintu keberkahan buat kita ketika memang kita berdoa kepada Allah untuk yang baik-baik. Ya moga-moga ya dengan doa ini tidak tahu dari lisan yang mana Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya moga-moga Allah ijabah dan Allah akan jadikan keberkahan untuk tahun ini sebagai pembuka keberkahan tahun-tahun yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat iDream, itu closing statement dan juga kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini. Dan sudah hampir 1 jam 30 menit kami menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini di CVQ Wanita. Tadi sudah menjelaskan, Ustazah Nurmiah sudah membahas bagaimana untuk Anda muslimah untuk bisa tetap menjalankan ibadah dan juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, semoga di tahun ini kita akan memasuki 10 hari terakhir di Ramadan 1439 Hijriah ini. Mari kita mempersiapkan diri bagaimana cara tadi sudah mempersiapkan diri, terutama untuk mempersiapkan doa-doa ya, untuk tetap dapat mengubah takdir kita satu tahun ke depan. Dan itu untuk Anda sahabat iDream, terima kasih jazakallah Ustazah sudah bersama kita di hari ini. Dan juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah mendengarkan kita di live streaming di www.idreamradio, ataupun juga untuk Anda yang sudah mendownload aplikasi iDream Radio, jangan lewatkan, habis ini masih ada program dan juga kajian dan juga talk show dan juga informasi terkini lain masih akan hadir ke ruang dengar Anda di 1044 Time iDream Radio. Saya Rudy Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.